Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk berhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berpisah, terlambatlah sudah. Beribu satu berita sudah kucakap. Yakinlah kan cintamu, yakinkan segalanya. Berlahan dan pasti dan terus, dan melangkah menuju damai.